فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik. Dari ayat 19 ini yang akan kita tadaburi pada hari ini tentang orang-orang yang sebelumnya dijelaskan tentang azab neraka yang bakal mereka peroleh, ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Azab untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab yang datang dari Allah, Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil, padahal kita memandangnya dekat, pasti terjadi. Suasananya pada hari itu ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya juga saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya selama di dunia. Kalau perlu orang-orang yang di atas bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tapi sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ini sudah kita bahas. Nah sekarang coba kita bahas tentang kenapa kok ada manusia yang nanti nasibnya seperti di atas azabnya yang dikelupas kulit kepalanya dan bakal dipanggil oleh neraka. Dan ada apa dengan manusia yang suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya? Nah, sekarang sesuai janji minggu lalu, kita akan membahas sisi psikologis, kisi-kisi kita manusia ini, kenapa nasib kita nanti seperti itu kalau kita tidak mampu mengendalikannya. Dan pada hari ini juga kita akan diberikan solusinya lewat sholat. Tapi sholat bukan sekedar sholat, adalah sholat yang sesungguhnya. Baik, kita akan mulai kepada ayat 19 tentang karakteristik manusia. Yang pertama, innal insan, sesungguhnya manusia, khuliqa halu'an, diciptakan bersifat halu'an, hala', keluh kesah. Tapi kalau dilihat dari kosakata di sini, pertama inna, ini penegasan. Jadi jangan mencoba untuk berkata, kayaknya saya enggak gitu deh. Ini penegasan bahwa mayoritas manusia. Jadi kalau di sini semua manusia, jadi mayoritas orang yang ada di masjid ini. Inna, ini kata inna di sini penegasan. Al-insan. Al-insan di sini adalah manusia yang kita kenal. Dan semua manusia yang kita kenal itu, yang bernama manusia. Semua yang bernama manusia, bukanlah kera, bukan di sini. Bukan monyet, bukan ketek, bukan beruk, nenek moyangnya si Darwin. Yang kita maksud di ayat ini, al-insan sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Asr. Wal asr innal insan. Ditinjau dari segi waktu, dari perspektif waktu, mayoritas manusia itu lafi khusrin. Sungguh dalam kerugian besar, bukan kerugian kecil. Manusianya yang mana? Semua manusia yang kita kenal. Dari zaman kita sampai setelah kita, dari zaman kita sampai zaman Adam sebelum kita. Semua manusia, tanpa kecuali. Nah, kalau surah Al-Asr melihat manusia dari perspektif waktu, sekarang manusia dilihat dari perspektif psikisnya, kondisi negatif psikis manusia. Artinya kita nih manusia punya potensi positif dan potensi negatif. Nah, dari sisi negatif, hampir semua manusia fitrahnya diciptakan itu khuliqa, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakannya? Al-Khaliq, Allah, tanpa contoh. Sehingga enggak ada yang sama sidik jari kita ini. Di antara pas sidik yang satu dengan pas sidik yang lain, sidik jarinya juga tidak sama. Walaupun namanya sama-sama pas sidik. Nah, manusia itu secara psikis, dari sudut pandang negatif dirinya, manusia berpotensi secara majoriti itu halu'a. Dalam tafsir halu'a, ini yang dimaksud adalah kathirul hala'. Jadi halu'an ini bentuk superlatif sebetulnya, atau bentuk isim mubalaghah dari kata-kata hala'. Jadi halu' itu artinya kathirul hala, banyak keluh kesahnya. Tukang keluh kesah artinya itu banyak keluh kesah. Nah, Ibnu Abbas nanti menafsirkannya halu'an itu seperti apa? Dijelaskan halu'an kata Ibnu Abbas, dan ini saya kira tafsir yang disepakati para ulama. Mentalitas halu'an, karakter manusia halu' itu adalah idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an. Jadi manusia halu, mungkin bagus kalau saya tulis saja supaya enggak lupa. Kadang-kadang kelihatannya faham, ternyata belum sepenuhnya. Ini ayatnya kurang satu, ayat 21-nya belum masuk nih Tirta. Enggak apa-apa, kita pakai Quran saja. Oke, paketnya yang di atas. Ya. Haluannya tidak ada. Nanti diedit, ini mulai ayat 21, bukan ayat 22 paketnya. Saya tuliskan dulu supaya gampang memahaminya. Aduh, sorry. Ini sudah lama tidak nulis. Jadi kebanyakannya nyuruh terus, jadi udah lupa nulis. Ya, tugas saya rapat aja memang. Jadi kalau nulis habis waktu. Ini. Kenapa? Iya Tirta, jadi ini pun salah tulis. Saya enggak yakin faham gitu, jadi saya meragukan. Jadi khuliqa halu'an. Halu'an ini artinya banyak keluh kesah. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, halu'an ini kriterianya itu adalah dua. Jadi satu, idza massahul khairu idza massahus syarru jazu'an, di ayatnya itu jazu'an. Wa idza massahul khairu manu'an. Nah, gini kira-kira. Jadi latihan kuliah dalam bahasa Arab lah ya. Ceritanya lagi belajar di Madinah lah gitu. Pegatel kepala. Jadi halu'a itu artinya banyak keluh kesah, tukang keluh kesah. Contohnya, nah, contohnya di sini, idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa oleh kesusahan, dia gampang keluh kesah. Keluh kesah ini bisa kaitannya ke, ya, kesehatan, ya, harta benda, rezeki, sampai masalah cinta dan keluarga. Segala sesuatu yang membuat manusia gampang resah, apa aja sih persoalan manusia? Satu, perut. Ya. Dua, apa misalnya yang membuat manusia itu suka keluh kesah? Kesehatan, sakit, ya. Lapar, sakit, apalagi? Rasa takut. Ya. Terancam sedikit, waduh, gampang sekali keluh kesah. Jadi ini semua terkait, ya, masalah kesehatan, yang masalah kemiskinan, masalah penyakit, masalah kemiskinan, masalah keluarga, masalah apa saja, tertimpa musibah langsung bisa 16 kali mati satu hari. Mati aku, sakit gigi, mati aku. Aduhnya, aduh, gitu. Aduh. Banyak sekali. Itu manusia. Haluan. Nah, ini kita mesti sadari bahwa ini mentalitas kita. Sehingga masalah yang tadinya kecil jadi, kenapa masalah itu besar? Karena sering, iya, diulang-ulang keluh kesahnya, diomongin terus. Itu yang membuat masalah kecil jadi besar, karena disebut-sebut, diulang-ulang, diungkit-ungkit. Enggak enak ngomong sama orang kayak gitu, kayak kaset rusak. Ngomong udah bicir maju enak-enak, balik lagi ke situ lagi. Mending setrika bolak-balik halus. Kalau ini setrika enggak dicolok, bolak-balik, hasilnya usut. Nah, ini manusia. Jangan jadi pribadi yang kayak gitu. Yang enggak enak diajak ngomong tuh pribadi kayak gitu, ngeselin. Kalau di sini kayaknya enggak ada deh. Enggak. Ya. Jadi ada setrika, maju mundur maju mundur, hasilnya rapi ada kan ya? Liputannya rapi, tapi ada setrika enggak dicolokin gitu. Dari dulu itu aja yang diomongin. Dikeluh kesahin sehingga enggak beres-beres masalahnya. Mungkin ada penyakit nih, ini yang saya bilang kemarin ini kita bicara psikologi manusia, ya, secara psikis. Karenanya digambarkan, nanti kita bahas di tafsir. Saya sambil baca tafsir di sini. Baik. Yang kedua, wa idza massahul khairu manu'an. Jika ditimpa kebaikan, dapat kebaikan, dia manu'an. Nah, jazu' dan manu', ini semua bentuk superlatif. Artinya, kalau dapat musibah banyak mengeluhnya, kalau dapat nikmat banyak pula kikirnya. Tahu kikir? Itu lo kalau ada besi digosok-gosok pakai kikir. Itu ya maksudnya. Enggak lah ya. Pelit. Udah pelit, bakhil, medit, koret pula gitu. Nah, karena itu inilah yang menurut Ibnu Abbas kriteria manusia yang tukang keluh kesah itu kalau mau digambarkan, idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Nah, karenanya digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru ma fi rajul, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, syarrun ma fir rajuli syuhun hali' wa jubnun khali'. Syarrun ma fir rajul, sejelek-jelek yang ada pada diri seseorang di dalam hatinya itu syuhun hali'. Tulisannya gini, saya takutnya udah paham jadi saya perlu tulisin ulang. Ini sejelek-jelek karakter manusia, syuhun hali, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hali wa jubnun tu jaban khali'. Baik, lihat nih. Syuhun hali adalah orang yang pelit. Syuhun itu kalau dia punya keinginan enggak ada yang bisa menghalangi dia, lalu berbagai cara dia ingin mendapatkan keinginannya, itu syuhun. Nanti kalau dia dapat, pelitnya bukan main. Apa tuh namanya itu? Bukan. Syuhun itu ada, setiap orang tuh punya penyakit itu yang setiap orang harus membuangnya. Jadi kita bicara fakta psikis manusia, ya. Itu kucing kalau dapat makanan kayak gimana? Makan nih. Lari enggak dia? Lari itu ngajak temennya apa dia makan sendiri? Karakter manusia ada yang kayak begitu. Syuhun itu begini, mauan, kalau sudah maunya ambisius, enggak ada yang bisa meredam dia, dan kalau sudah dapat pelit banget. Jadi perpaduan antara mauan sekaligus ambisius, tapi kalau sudah dapat pelit, apa namanya bahasa Indonesianya? Kalau Arabnya syuhun. Jadi ketemu tamak di situ juga, pelit jadi satu di situ. Halia udah syuhun, halik tukang keluh kesah, kurang terus bawaannya. Wah, di hadapan istri kayak gini pokoknya suami banyak kurangnya deh, nggak ada cukup-cukupnya, kecuali di sini orangnya baik-baik semua. Syuhun halik. Nah, yang kedua, yang paling jelek pada diri seorang adalah jubnun khali', pengecut yang suka gampang lepas tangan. Jadi orang pengecut itu kan biasanya gampang cuci tangan dari persoalan kan? Bukan cuci tangan mau makan. Ini sebuah ungkapan, lari dari kenyataan. Bisanya kawin doang. beraninya kawin setelah itu gak mau tahu, dia mau terima jadi aja semuanya. Bikin anak tapi gak mau ngurus gitu. Jadi inilah sejelek-jelek pribadi itu. Ini karakter yang luar biasa jeleknya kata Nabi SAW secara psikis. Dan itu umumnya ada pada manusia. Umumnya ada. Nah, siapa yang bisa membuang penyakit ini dalam diri kita? Kita sendiri. Sampai di sini, saya cuma menyampaikan apa kata Al-Quran, bahwa potensi dasar setiap kita mayoritas di ruangan ini adalah halu'a, banyak keluh kesah. Kalau dapat musibah, banyak keluhnya, banyak pula kesahnya. Kalau dapat nikmat, dia ya banyak pelitnya. Pelit banget. Nih, kalau udah diajak ngomong proyek agama, langsung tiba-tiba ciut, jadi orang miskin tiba-tiba. Ya, tapi nanti kalau sudah di mall, udah kayak orang kaya gayanya. Ya, nawarnya, mana yang paling mahal, Mas? Padahal cuma nanya doang. Baik. Ini sifat dasar manusia. Yang haluan, yang kriterianya dua. Idza massahu syarru jazuan, wa idza massahu khairu manuan. Masing-masing harus membuang sifat itu pada dirinya. Untungnya Nabi Muhammad SAW sudah dibersihkan oleh Jibril. Sudah dibuang tuh beberapa hal yang buruk dari dirinya. Nah, kalau kita nih gimana cara operasinya ya? Ini ahli syaraf pun susah ngelihat, bedahnya susah ini. Walaupun endoskopi gitu, masukkan kamera dicari mana urat haluannya ini, mana urat jazunya ini. Ternyata banyak. Ketemu, ternyata bukan cuma satu, banyak sekali. Memang urat-urat keluh kesahnya ternyata banyak yang harus diamputasi, yang harus dioperasi ini semua. Dibedah. Banyak sekali. Nah, ini tugas kita masing-masing terhadap diri ini. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang sudah mampu membersihkan dari dirinya dari dua sifat ini. Dan yang tidak mau memperhatikan dua hal yang ada pada dirinya, lama-lama dia akan menjadi syuhun hali wa jubnun khali. Kalau itu dibiarkan, potensi pada dirimu, kamu akan menjadi orang pelit yang tukang keluh kesah, pengecut yang gampang lepas tangan. Baik. Pertanyaan saya, apa rencana kita setelah ini, setelah mengetahui ilmu ini? Gak usah kata-kata terlalu umum, mau memperbaiki diri, itu terlalu umum, ini udah jelas nih. Apa program kita setelah ini? Membuang sifat halu'. Apa itu sifat halu? Dua, jazu' dan manu'. Jazu'an dan manu'an. Nah, mau membuang sifat ini? Mau beneran atau mau banget nih? Kalau banget saya kasih ilmunya. Dan kalau sudah punya sifat ini, enak. Ya, memberi sana sini, silaturahim juga gampang, memaafkan gampang ya. Enggak dendam, mukanya enggak cepat tua monyong terus gitu. Hatinya gampang kebakar, gampang enggak. Pokoknya awet muda dah ibu-ibu. Kalau sudah keluar sifat ini. Ini sifat dasar negatif manusia yang setiap kita harus buang. Jadi sengaja saya tuliskan seperti ini. Yang saya bilang tadi kurang paham, sebetulnya saya cuma ingin tanamkan. Harus ada program buang dua penyakit ini. Enggak mesti kalau sudah tua kemudian udah enggak ada nih penyakit, bisa jadi tambah gede. Semakin tua semakin tambah nih jazuannya, manuannya. Mengerikan. Banyak orang yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, rupanya sejak mudanya enggak sempat buang penyakit ini. Tambah tua tambah parah. Nah, itu kelihatan nanti, orang parah ini kelihatan ketika sedang diuji, baik dengan musibah maupun diuji dengan nikmat, itu kelihatan. Jadi kalau mau tahu seseorang, kalau mau tahu seseorang itu nanti ketika diuji baru kelihatan aslinya. Haluannya itu kelihatan. Mau lihat jazuannya nanti kalau dikena musibah, mau lihat manuannya kalau dia lagi dapat nikmat. Siap buang? Gimana caranya? Nah, sebelum saya kasih tahu caranya, sadari dulu betapa bahayanya penyakit ini pada diri manusia. Apa bahayanya? Bahayanya ya akan jadi member neraka Allah, yang akan disebut oleh neraka nanti. Yang di atas ada tuh. Tada'uman adabar wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Nanti neraka Allah itu pakai api, apinya akan manggil, hai members come. Hai member, kamu udah kucatat, kamu memberku. Tidak. Plok, tarik. Karena ayatnya jelas sekali, tada'u man adbar wa tawalla. Nanti neraka lazo itu memanggil, saya tidak tahu cara manggilnya bagaimana. Semua member-membernya akan diabsen itu. Ketika dia membelakangi agama di dunia dan di akhirat juga membelakangi, di come my beloved. Oh my love, come. No, come. Tidak. Sini, sini, sini. Kamu anggotaku. Dan sifat orang itu sejak di dunianya yang berpaling, yang membelakang dan berpaling dari agama, karena kerjanya jama'ah fa'au'a. Ya, mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Kemarin sudah kita cerita. Bunker di dalam kotak, kotak di dalam bunker, bunker di dalam kotak, kotak di dalam bunker, dikunci dari luar. Udahlah, pokoknya berlapis deh. Orang-orang seperti ini digambarkan dalam surah Al-Humazah. Alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Itu jadi membernya Hutamah. Neraka Hutamah. Nah, ada banyak neraka digambarkan, beberapa neraka maksud saya, yang kriteria member nerakanya itu rata-rata orang yang pecinta materi, pengejar materi, dan penumpuk-numpuk materi. Oh, rupanya ini menjadi sifat dasar manusia yang haluan tadi, yang jazuan dan manuan. Ini bahayanya kalau kita belum berhasil membuang sifat itu dari dalam diri kita. Bahaya sekali. Dan hidup kita tidak akan pernah sampai kepada puncak kelapangan jiwa. Jadi sudah siap buang nih ya. Sebab itu yang menjadi magnet kita masuk neraka itu. Sifat haluan itu. Yang kriterianya jazuan dan manua. Jelas? Illa kecuali al-musallin. Nah, di sini masuk. Jadi dari semua manusia ada sebagian kecil, jadi illa di sini sebagai istitsna, sebagai pengecualian. Jadi kalau pengecualian berarti lebih sedikit atau lebih banyak? Sedikit. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, gitu dalam surah Al-Asr ya. Innal insana lafi khusr. Semua manusia mayoritasnya adalah dalam kerugian besar. Illa, kecuali sebagian kecil. Mudah-mudahan yang di sini termasuk sebagian kecil dari sekian banyak manusia. Gitu ya. Nah sekarang saya akan berikan teorinya dulu. Teori normatifnya dulu. Apa saja yang membuat kita bisa terbebas dari sifat haluan yang tukang jazuan dan manuan itu? Satu adalah al-musallin, kecuali orang yang mengerjakan sholat. Ini yang pertama. Tapi bukan sembarang sholat. Alladzinahum ala sholatihim daimun. Yang mengerjakannya itu konsisten. Ya khusyuk. Ya tepat waktu, syarat rukunnya sampai, bahkan merasakan perjumpaan selalu dengan Allah di saat sholatnya. Yang kedua, Sifat yang kedua yang membuat kita bisa lepas dari sifat haluan adalah walladzinahum fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang yang dalam hartanya, ya, walladzina, dan orang-orang yang fi amwalihim, di dalam hartanya haqqun ma'lum, tersedia bagian yang diketahui bahwa ada hak orang di hartanya itu. Orangnya itu siapa? As-lisa'ili wal mahrum. Jadi kriteria kedua adalah orang yang sadar bahwa di hartanya ini ada hak orang lain. Orang lainnya itu dua. As-sa'il, orang miskin, orang fakir yang meminta. Wal mahrum, orang fakir atau orang miskin yang sangat membutuhkan tapi tidak minta. As-sa'il, orang yang meminta. Al-mahrum, yang tidak meminta. Tapi dua-duanya sama-sama fakir, miskin, yang sangat membutuhkan. Jadi itu kriteria kedua. Kriteria kedua adalah orang yang sadar bahwa ini bukan harta saya semuanya. Saya mau nanya, ini aset-aset yang pakai nama kita itu punya kita semua atau ada hak orang lain? Ini nih uang di dompetmu, uang di rekeningmu semua pakai nama kita nih. Itu punya, ada hak orang lain gak di situ? Benar. Benar, ada hak orang di situ. Enggak deh, kayaknya uangku semua. Hah? Itu tuh mobil yang pakai nama lo. Itu punya lo semua. Benar. Punya siapa sebagiannya? Coba pegang ini, apa jam tangannya, antingnya, gelangnya, coba pegang. Punya siapa itu? Gelang-gelang gue. Suka-suka gue lah. Oh, ini orang gak sadar berarti. Nanti kita dalami ya, tapi perhatikan dulu. Yang tidak menjadi member neraka Allah adalah orang yang sudah terbuang sifat haluan, dan orang yang bisa lepas dari haluan itu adalah orang yang mendirikan sholat dan sholatnya konsisten, daimun. Dan yang kedua, orang yang sadar bahwa di hartanya itu ada hak yang diketahui. Jadi angkanya pun persis. Saya mau tanya, uangmu yang kau simpan di deposito itu punya orang ada gak di situ? Berapa persen minimal? Sadar ya? Minimal 2,5%. Itu yang wajib zakat. Di luar itu ada gak hak orang lain? Ada. Sadar nih? Nanti saya mau ambil semuanya itu secara paksa. Karena kadang sadar, kadang ini sadar lagi di masjid, keluar dari sini mabok maning, gak sadar lagi. Rumah-rumah gue, tanah-tanah gue, ya suka-suka gue. Ini orang belum dipendam kali di tanah ya. Ini yang kedua. Tapi saya bilang ini masih teori. Ini kita masih perlu dalami lagi. Ini baru tingkat afektif lah ini. Baru teori. Dan yang ketiga, orang yang bisa lepas dari penyakit haluan adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang yang yakin akan datangnya hari pembalasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan orang yang selalu merasa terancam, orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Ini gak gampang menanamkan punya daya rasa merasa terancam. Itu gak setiap orang. Gak setiap orang punya kesadaran perasaan terancam. Gak ada. Saya mau nanya. Tadi dari rumah ke sini, dari rumah ke sini ke masjid, sempat terlintas enggak bahwa boleh jadi kita meninggal dunia sebelum sampai? Ada yang sadar, ada yang enggak sadar. Nah, saya mau nanya. Sadar enggak ya bahwa kalau memang perjalanan saya ini dari rumah ke masjid ini mungkin masih hidup, mungkin tidak. kalau gitu saya harus wudu ah. Yang sederhana dulu nih. Saya harus wudu ah karena saya enggak mau meninggal dunia dalam keadaan tidak suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kayak gitu keren enggak? Keren enggak? Saya ketemu orang seperti itu. Dan dia ya special force, pasukan khusus. Ya, pasukan khusus yang beriman karena dia bisa menembak jarak jauh dan dia bisa sadar bakal ditembak jarak jauh, jadi dia merasa hidup dia terancam. Sebagai seorang sniper yang bisa menembak jarak kiloan dan dia ya selalu merasa dalam pertempuran sebagai pasukan khusus dalam mengamankan negara, dalam mengamankan orang-orang spesial dalam menjalankan sebuah roda kehidupan yang besar, dia sadar betul bahwa dia termasuk salah satu yang diancam. Karenanya dia tidak mau keluar rumah dalam keadaan tidak berwudu, bahkan setiap hari harus selalu dalam kondisi berwudu karena dia bisa mati kapan saja. Nah, persoalannya kalau cuma sekedar mati gak ada masalah, kalau masuk surga tentunya ya. Tapi persoalannya kita kan nggak tahu bakal masuk surga atau masuk neraka. Ini kita duduk di sini nih, seperti saya duduk di sini. Ini kira-kira amal saya diterima nggak ya? Tadi dari rumah ke sini ikhlas nggak ya? Waduh, astagfirullahaladzim gitu. Jangan sampai datang ke sini kemudian tidak dapat ilmu. Kalaupun dapat ilmu, kira-kira bermanfaat nggak ya? Manfaat nggak buat saya? Manfaat nggak buat orang lain? Ini kira-kira ilmu saya bakal disalahgunakan gak sama orang lainnya sehingga saya kemudian dapat dosanya? Ini kira-kira apa yang saya kerjakan hari ini memperberat timbangan amal akhirat saya gak? Atau nanti di hadapan Allah kira-kira berapa nilai amalan saya? Karena ada orang yang merasa sudah berbuat sebesar gunung, tapi di mata Allah ternyata nilainya seperti debu yang berterbangan. Nah, orang-orang yang memiliki kepekaan kesadaran seperti itu yang bisa bebas dari sifat halwa, enggak banyak keluh kesah, enggak menjadi pecinta materi, enggak menjadi pengejar materi, enggak. Dan dia gampang melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah. Enggak merasa susah hidupnya. Nah, yang lebih hebat lagi kalau selalu merasa terancam. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang ini betul-betul peka sekali bahwa azab Allah bisa menimpa saya kapan saja. Untung kalau masih di dunia masih bisa saya tebus dosanya. Tapi kalau di akhirat bagaimana ya? Nah, ini ciri yang keberapa? Sifat yang keempat. Yang kelima, nah tapi sifat keempat ini dipertegas lagi kriterianya. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Nah, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak mungkin ada orang yang dapat merasa aman dari azab itu, enggak mungkin. Jadi kalau ada orang nih di antara kita, enggak usah cerita yang jauh-jauh, kalau ada di antara kita yang merasa aman dari azab Allah, berarti bebalnya luar biasa. Udah kelewatan. Oh, kalau gue sih insya Allah masuk surga lah. Gue kan gue sholat lima waktu. Terus siapa lagi? Ya, gue udah umroh berulang-ulang. Ngaji lagi tiap hari. Hari apa ngajinya? Hari Selasa. Insya Allah aman lah. Gitu. Nanti berarti rusak nih hati orang ini. Karena semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula tingkat sensitivitasnya. Kepekaannya bahwa kita gak akan aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nanti itu impact-nya besar gak bagi cara hidup dia? Besar gak pengaruhnya? Ada perubahan besar gak dalam hidupnya? Iya. Dia gak lagi menjadi orang yang bebal. Tapi lagi-lagi ini memang masing-masing ayat ini butuh pembahasan yang dalam ini. Ya. Untuk menghujamkan daya rasa inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Gimana ya? Hebat banget, keren banget, luar biasa kalau punya perasaan kita tidak mungkin bisa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang selalu berusaha membersihkan hatinya nih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang senantiasa menginjak-injak dirinya, mengotori dirinya, mendassaha. Oke, sampai di sini. Itu kriteria keberapa? Kriteria kelima, walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Saya kira ini jelas. Ini masalah seksual di sini. Ini jelas kok, ini bicara kemaluan di sini. Masalah faraj. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kesucian kemaluannya di sini. Ini ditegaskan di sini. Kecuali tentu ada yang dihalalkan. Kepada yang dihalalkan saja saya, dia ya memberikan ya kemaluannya gitu kira-kira. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ini bapak-bapak senang karena istri-istri disebutnya di sini. Atau budak-budak yang mereka miliki. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tiada tercela. Cuma sekarang udah gak ada budak. Konon Imam Tabari, penulis tafsir At-Tabari, gak punya istri. Tapi budaknya banyak. Pada masa itu dihalalkan. Bapak-bapak sekalian, gak ada sahabat Nabi yang istrinya cuma satu. Saya ngomong sama bapak-bapak. Gak usah peduliin ibu-ibu, Pak. Saya cuma kita ngomong di antara kita. Tak satu pun sahabat Nabi yang istrinya satu. Ya, belasan atau puluhan. Tapi bukan cuma istri doang yang diperbanyak, Pak, gitu. Kualitas ibadah mereka tentu jauh lebih banyak. Tinggian dan iman mereka juga jauh lebih tinggi. Jangan mau ambil bininya doang yang banyak, tetapi nafkahnya pas-pasan gitu. Dan tidak tercela pada masa itu kepada budak-budak. Tentu Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum syariat, kenapa sekarang tidak boleh ada perbudakan? Ya. Allah yang Maha mengetahui psikologi manusia di setiap zaman. Allah yang Maha menciptakan kualitas libido setiap manusia di setiap zaman. Pasti semua ada hikmahnya. Dan kalaupun ada orang yang berpoligami, ibu-ibu, enggak bisa disalahkan. Dan itu pengecualian kepada orang-orang tertentu yang memang harus berpoligami. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa tidak memang harus berpoligami. Nah, maka tapi cara memandang poligami tentu harus ya pakai kepala yang di atas lah gitu kira-kira, Pak, mikirnya. Jelas lah ya, enggak usah kita perdalam. Nah, dalam konteks ghairu malumin dijelaskan di ayat 31, famani bataghu wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan barang siapa yang mencari yang di balik itu tidak bersama pasangannya, tidak dengan budak-budak yang disyariatkan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Berat. Kedudukannya dianggap orang-orang yang melampaui batas, dan ini siksanya berat. Konsekuensinya juga berat. Karena mereka dianggap yang sudah melakukan pelanggaran berat di sini. Ini sifat yang keberapa? Kelima. Sekarang yang keenam. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan juga memelihara janji-janjinya. Terutama tentu janjinya kepada Allah untuk senantiasa bertauhid kepadanya. Karena amanat di sini jamak, wa ahdun di sini tunggal. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim Amanat jamak, wa'ahad tunggal. Ra'un, mereka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya. Tapi ahad di sini kepada Allah, wa'ahdihim ra'un, janjinya kepada Allah untuk senantiasa mengabdi kepada Allah yang satu, ini dia jaga betul. Dia bukanlah tipe orang yang pagi beriman, sorenya kafir lagi. Malam beriman, paginya kafir lagi. Siangnya kafir lagi maksud saya. Pagi, sore, siang, malam. Ini kriteria yang keberapa? Ke-6. Kriteria yang ketujuh, yang bisa terbebas dari sifat halu', walladzinahum bisyahadatihim qa'imun, dan orang-orang yang terhadap kesaksiannya dia pegang teguh kesaksian itu. Apapun resikonya, kalau memang dia harus menjadi saksi dan bersaksi, maka dia tidak akan pernah mundur. Walaupun menjadi saksi terhadap peristiwa yang harus dia saksikan itu mengandung resiko bagi dia, maka dia akan ambil resiko itu. Dia gak tutup mata. Dia tidak lari dari kesaksian yang harus dihadapinya. Yang keberapa itu? 7. Yang ke-8, nah ini lagi, sholat lagi pada akhirnya. Walladzinahum ala salatihim yuhafizun. Yang ke-8, dan orang-orang yang melihara sholatnya lagi. Jadi dibuka dengan sifat pertama lewat sholat, dan ditutup dengan sifat yang ke-8 dengan sholat lagi. Sampai di sini. Jadi secara garis besar sudah saya sampaikan materi dari ayat 21 sampai ayat 34. Ini paketnya, ini penting sekali. Oke, sekarang mari kita ulang dulu. Sifat pertama apa? Orang yang bakal bebas dari penyakit halu, yang bisa membersihkan jiwanya dari haluan, yang pertama, walladzinahum ala salatihim daimun, mendirikan sholatnya terus menerus. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lissaili wal mahrum, dan orang-orang dalam hartanya ada hak orang lain yang harus diberikan, yaitu hak siapa? Yang meminta dan yang tidak meminta. Yang kedua, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang yakin akan adanya hari pembalasan. Yang keempat, dan orang yang takut terhadap azab Tuhannya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ini masih sifat yang keempat nih, lanjutan. Ya. Karena dia yakin inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Terus sifat yang kelima, orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada ya pasangannya dan budak-budaknya. Itu maka tidak celah. Dan yang mencari pada selain keduanya maka dianggap melampaui batas. Terus yang keenam, yang memelihara amanatnya. Yang ketujuh, ya, yang menegakkan kesaksiannya. Dan yang ke-8, ya. Nah ini catat, kemudian bikin checklist di rumah. Lalu dibikinin lagi kolom-kolomnya dengan grade-grade sendiri. Ini agenda membersihkan diri dari penyakit yang berbahaya di dalam jiwa kita. Ini harusnya kalau kita buat checklistnya dengan target-target Quran hadisnya, insyaallah akan menjadi pembentukan karakter, penyucian jiwa yang sangat bagus untuk melepaskan diri dari mental negatif manusia. Ustaz buatin ya, besok kita kopi gitu ya. Baik. Sekarang kita coba lihat dulu tafsir jalan lainnya, pendalaman. Ini terjemahannya kurang. Yang pertama, idza massahu syarru jazuan, tidak ada di sini, langsung wa idza massahu khairu manuan. Walaupun sudah kita jelaskan, saya ingin masuk saja, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mengerjakan salat sesungguhnya. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya atau terus menerus mengerjakannya. Dan di antara tafsir berdasarkan sunnah tentang ala salatihim daimun, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, yang saat itu saya bersama dengan seorang wanita. Maka beliau pun bertanya, siapa wanita ini? Saya menjawab, ia adalah seorang wanita yang tidak pernah tidur karena selalu menunaikan salat sepanjang malam. Maka Nabi pun bersabda, beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, dia tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Dan amalan agama yang paling dicintai olehnya, oleh Allah, adalah yang dikerjakan dengan kontinu oleh pelakunya. Jadi ini tentu endorsement Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang selalu menghabiskan malamnya dengan salat. Tapi konsisten. Ini maksudnya nih. Sehingga di akhir hadis ini adalah wa kana ahabbaddin ilaihi mada wa ma'alaihi sahibuhu. Dan amalan agama yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan dengan kontinu oleh pelakunya. Itu yang paling Allah suka. Misalnya kemarin di sini ada award buat orang tua asuh ya, yang selama 5 tahun konsisten menjadi orang tua asuh. Jadi kelihatan tuh amalannya, terbaca gitu. Dan bisa konsisten 5 tahun itu, ini maaf ya, ada orang suka sedekah tapi pindah-pindah. Bagus. Bagus. Tetapi yang konsisten, konsisten gak banyak jadi orang tua asuh gitu ya, kemarin sama Lasnas. Gak enak saya ingin menjelaskannya, tetapi kelihatan dari orang ini memang nothing tulus. Nah, kadang kan berpikir, ah ini udah banyak, ini udah sering gitu ya. Pindah lagi, gini lagi, cari lagi, cari lagi. Dia gak punya apa ya, pretensi apapun di dalam jiwanya. Ya udah, saya lakukan ini karena Allah. Ya, kalau orang nipu gue ya terserah dia. Tapi kan nyatanya, karena mungkin orang ini baik, kemudian apa ya, gak punya perasaan apa-apa, ya kecuali karena Allah saja, jadi akhirnya sampai juga. Nah, begitu juga tentang ibadah kita. Gak usah, kadang-kadang kalau lagi mood, wah sholatnya banyak. Kalau lagi gak mood, libur lagi. Ini orang kayak begini sebetulnya beribadah lebih menuhankan perasaannya, menuhankan moodnya ketimbang karena Tuhannya. Nah, salat yang bisa membuang penyakit haluan, kriteria di ayat ini adalah alladzinahum ala salatihim daimun. Yang salatnya itu konsisten. Yang ibadah sunnahnya itu konsisten. Makanya Aisyah di sini ketika menjelaskan tentang teman perempuannya yang selalu menghidupkan malam dengan sholat, lalu di-endorse oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal amali ma tutiqun. Yang awal Rasul bilang, beramallah kamu semampu kamu. Nah, si perempuan ini yang semampunya itu bukan 2 rakaat. Ya, saya kan mampunya segini. Kan ada kayak gitu ya. Mengartikan semampunya, ini kalau saya bilang misalnya, ini ada perjuangan nih. Ayo kita bantu semampu kita yuk. Semua bilang yuk. Semua yang bilang yuk ini pasti lain-lain isi hatinya. Ya semampu saya maksudnya. Ya semampu perasaan saya. Ya semampu perasaan saya. Padahal begini maksudnya. Yang disebut semampunya itu adalah semampu yang paling mentok. Misalnya saya sudah cerita di sini. Seorang guru mencontohkan bertakwalah kamu atau beribadalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, semampu kamu. Semampunya itu betul-betul diajarkan bagaimana maksudnya nih guru. Ya udah, yuk kita lari kata si guru, lari, kemudian nafasnya habis. Jangan berhenti, lari aja terus. Kemudian betul-betul habis. Ada yang sakit perut, yang sakit dada, kemudian jatuh duduk, si guru juga capek, tapi si guru lari terus. Sampai kemudian kelingan jatuh, bangun, lari lagi. Jatuh lagi, kemudian berdirinya susah, lari lagi sampai ngusruk, sampai pingsanlah si guru. Ketika sudah siuman, ditanya kenapa guru melakukan itu? Itulah yang disebut dengan semampumu. Sampai Allah yang menghentikan kamu. Bukan kamu yang menghentikannya. Wah ini dahsyat kalau sampai pada level itu. Kalau kita biasanya berhenti, siapa yang berhentiin? Saya ngambil contoh mekanisme tubuh. Tubuh ini dikasih pingsan bagus. Jadi apa ya kalau mobil itu yang sudah di set up misalnya 100 km per jam. Kalau sudah lebih dari itu maka dia gak bisa lagi melampauinya. Tubuh manusia itu disetup oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada kemampuannya, batas kemampuannya. Dan orang yang paling hebat itu yang beribadahnya kepada Allah itu adalah sebatas kemampuannya, artinya bukan ukuran dirinya tetapi Allah, sampai Allah yang nyetop dia gitu. Nah, ini orang yang paling beruntung. Kalau kita biasanya ukurannya apa? Allah yang stop kita atau tergantung perasaan kita? Tergantung perasaan ya. Nah ini udah bagus lah masih punya perasaan. Tapi kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Dan kalaupun kita sebagai orang tua nanggung, ya sebaiknya anak-anak kita didik untuk jadi yang tidak tanggung-tanggung. Aduh panjang banget suratnya. Baik. Sampai di sini saya ingin menjelaskan bahwa tentang sholat. Saya juga kemarin berjanji ingin memberikan sedikitnya tentang rahasia-rahasia sholat. Supaya kita termotivasi. Ini karena kita udah mulai pendalaman 8 sifat itu ya. 8 kriteria orang yang bisa terbebas dari penyakit banyak keluh kesah, ya. Harusnya kan orang mukmin itu kalau dapat musibah bersabar. Kalau dapat nikmat bersyukur, kan begitu ya? Ajaban amrul mukmin. Kalau dapat musibah bersabar. Tapi sobron jamilan yang diminta di sini kan? Ayat sebelumnya fasbir sobron jamilan. Ini lebih keren lagi yang paling tinggi itu. Sabarnya adalah sabar yang cantik, sabar yang tampan. Sabar yang ganteng tuh kayak gimana, Pak? Yang tidak dibarengi keluh kesah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sih. Ya, alhamdulillah aja. Masih ya dan pakai aja gitu. Enggak, itu bukan sabar yang cantik di situ. Bukan sabrun jamil. Sabrun jamil itu dua kriterianya. Yang pertama dia tidak berkeluh kesah. Yang kedua dia tidak mengeluhkan ini kepada selain Allah. Misalnya kadang di depan anak kita pura-pura kuat. Gimana mama? Alhamdulillah lah mama sehat-sehat saja. Alhamdulillah papa sehat-sehat aja. Pas ketemu temennya, lu tahu gak gue? Gitu ya. Kenapa sih Allah giniin aku? Nah, ini keluh kesah, tapi curhat boleh. Curhat minta nasihat itu gak salah. Minta nasihat sama sahabat yang baik benar. Tapi yang gak boleh di sini adalah mengeluhkan perbuatan Allah kepada makhluknya. Di hadapan keluarganya berusaha untuk tegar. Tapi kepada orang terdekatnya kemudian kadang dia mendaprat Tuhannya. Dan inilah seburuk-buruk kejahatan, adalah mencurhatkan kejahatan Allah kepada makhluk. Nah, salat. Allahu Akbar. Coba perhatikan. Esensi berzakat itu sebetulnya adalah puncaknya nanti kita akan mendapatkan kebersihan jiwa dan kebersihan harta. Artinya di antara rahasia zakat itu, infak, sedekah, wakaf, bersih jiwa kita, bersih pula harta kita. Tapi kalau puasa, ya lain lagi rahasianya. Puasa itu akan membawa kita kepada satu jenjang yang namanya takwa. La'allakum tattaqun. Jadi setiap ibadah itu ada goalsnya sendiri, ada rahasianya sendiri, ada hakikatnya sendiri. Nah, sementara haji, rahasia utama haji yang bakal kamu dapatkan istimewanya adalah kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Al-hajjul mabrur, ya, yang diampunkan semua dosa-dosanya. Tapi sholat, apa itu rahasia sholat? Al-iqbal ala Allah. Itu. Rahasia utama sholat itu adalah agar jiwa, raga kita senantiasa menghadap Allah. Maksudnya, pertama, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi jiwa kita itu betul-betul menghadap Allah. Secara fisik, sholat pun harus menghadap kiblat, iqbal. Sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, rupanya sholat yang sesungguhnya lalu konsisten, ini sangat besar pengaruhnya untuk membuang penyakit yang namanya haluan itu. Jadi efek positif sholat dalam menyembuhkan penyakit-penyakit negatif di dalam jiwa, dalam membuang penyakit jiwa itu dimulai dari apa? Al-iqbalu ala Allah. Kalau sholat itu betul-betul berhadapan dengan Allah, menghadap Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah, beraudiensi langsung dengan Allah, di mana sekujur tubuh juga menghadap kiblat, dan itu adalah apa namanya, menghadap kiblat adalah satu proses, sebuah media kita merasakan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berhadapan dengan Allah itu Allah sudah tetapkan waktunya, sudah tetapkan tata caranya. Yang kalau kita konsisten melakukan itu, maka beruntunglah kita. Dan yang menarik di ayat ini, kriteria nomor satu adalah sholat daimun, kriteria nomor 8 adalah sholatihim yuhafidhun. Ya, walaupun ada 6 kriteria di tengah, ya, kenapa pada akhirnya dibuka dengan sholat dan ditutup dengan sholat? Karena yang di tengah 6 ini tidak akan ada gunanya kalau rusak sholatnya. Kalau sholatnya tidak konsisten, kalau sholatnya tidak dijaga, rusak semuanya. Itulah karenanya sholat merupakan standar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Di akhirat yang akan dijadikan sebagai standar penilaian adalah sholat. Kenapa sholat? Kalau orang sudah sholatnya itu benar, maka akan kelihatan di amal-amalnya akan benar. Maksudnya, ya tidurnya menghadap Allah, bangunnya menghadap Allah, ke toiletnya pun menghadap Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Keluar dari toiletnya pun menghadap ghufranak. Ya, ampunanmu. Kemudian berjalan menuju sholat setelah berwudu, keluar dari mandi. Usai qiyamul lail, istirahat, tidur sejenak, supaya nanti sholat subuh menghadap Allah juga dalam keadaan kuat. Bangun sholat subuh, siap aktivitas hari ini, dimulai dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walain nusyur. Dan hari ini mau kerja apa? Jangan sampai kosong dari Allah. Dan apapun yang terjadi pada hari ini, serahkan semua kepada Allah. Dan hasil yang mau kita capai terserah Allah. Kalaupun ternyata kita yang sudah pakai payung kehujanan juga, katakan, wahai yang berada di langit, lakukanlah apa yang kau suka, karena rezekiku ada di langit, dan yang kau janjikan ada di langit. Allah, kalau ternyata hari ini tidak kehujanan karena ada payung di mana kita berikhtiar, alhamdulillah ini juga karena Allah. Kalau ternyata nanti mendapatkan benefit yang besar, ini dari Allah. Dan kalau ternyata di antara bagian saya setelah untung sama teman-teman sudah dibagi, di antara punya saya juga ada hak Allah. Selalu Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya kenapa amal perbuatan seseorang itu diukur dari salatnya. Makanya kalau salatmu sukses, insyaallah terseret semua amal-amal kamu yang lain karena Allah. Tapi kalau salatnya sudah tidak khusyuk, tidak tepat waktu. Nah, makanya ada tingkatan-tingkatan orang salat di situ. Ada 4 tingkatan. Masih ada waktunya enggak? Kalau kita bicara sholat sendiri ini panjang. Jadi ganti judul-judulnya. Bab sholat sendiri enggak berhenti ngomongnya. Gimana? Terusin atau ganti kembali? Nanti pindah judul kita. Hah? Jadi ada tingkatan pertama orang sholat itu. Ya, orang yang menghadap kepada Allah. Orang menghadap kepada Allah. Udah Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, sebatas menghadap saja. Tetapi dia bukanlah orang yang sesungguhnya menghayati apa yang dilakukannya. Tapi yang kedua adalah orang yang berhadapan dengan Allah dan kemudian selalu menjaga ke Allah terus. Fokusnya. Kalau yang pertama tadi kadang-kadang tiba-tiba salam aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang kedua ini selalu ingat Allah dia. Dalam sholatnya. Tapi dia gak paham semua apa yang dia baca, apa yang digerakkan. Dia gak paham semuanya. Pokoknya Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Sampai kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu dia sedang menghadap Allah. Tapi ini bukan pada level khusyuk. Dia pada level ya muraqabah, bahwa dia sedang bersama Allah. Nah yang ketiga yang paling tinggi adalah level yang khusyuk. Yang dia sadari setiap gerakannya, kenapa saya mesti mengangkat tangan, kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar. Setiap ayat dalam surah yang dia baca dia fahami. Dan kemudian dia khusyuk. Nah ini yang paling tinggi. Kita yang mana kira-kira? Dari 3 tingkatan ini dulu. Kebanyakan kita pada level yang mana? Hah? Nomor 2 aja keren banget sebetulnya. Nomor 2 aja udah keren banget. Bahwa betul-betul sedang berhadapan dengan Allah, berduaan dengan Allah sampai walaupun gak paham semua yang dibaca, tapi nyadar nomor 2. Kayaknya gue belum deh ke situ. Tapi yang paling keren tuh kalau bisa nomor 3. Dia sadari kenapa harus sholat. Dia sudah tahu ilmunya sholat, apa itu sholat zuhur, apa itu sholat asar. Bisa bedain gak? Kenapa harus sholat subuh, kenapa harus sholat isya, kenapa harus berjamaah, kenapa tidak sendirian. Jadi ada kesadaran itu. Motifnya sholat, kemudian setiap gerakan yang dia menyadari, ya bahwa ini karena Allah, mengagungkan Allah. Setiap bacaannya pun dia sadari. Dan hatinya menyatu. Ya. Menyatu. Jadi refleksnya pun setiap gerakannya menyatu pada dirinya. Bedanya orang belajar mobil dengan orang yang sudah mahir. Kan kalau yang sudah belajar, udah mahir mobil kan, ya tangan kanan sama persnelengnya gitu lah ya, kaki refleks, mata refleks gitu kan, sama bodi mobil lah udah. Kayak gini kan semua sopirnya F1 semua lah ya. Kecepatan tinggi kayak gimana pun tat gitu ya. Jadi sudah mengimbang. Ibaratnya ada orang sholatnya yang sudah karena terbiasa terlatih untuk melakukan sholat khusyuk di setiap gerakan, bacaan. Karena ada orang otaknya agak separuh. Ya, ini mohon maaf. Anak yang cerebral palsy itu ada kecerdasannya sendiri, tapi kerja otaknya itu dia otak asosiatifnya itu enggak kuat. Misalnya nih, misalnya ada anak hafiz Quran, hafiz dia. Cerebral palsy ini kan lumpuh otak, jadi beberapa saraf di otaknya lumpuh. ya, lumpuh sehingga kerjanya itu enggak normal. Kalau ini lumpuh beneran, ada orang sehat otaknya, saraf diperiksa ada, tapi lumpuh enggak bisa dipakai, ada yang kayak gitu. Ini anak terlahir cerebral palsy, lumpuh otaknya. Jadi kalau suruh menghafal Quran cepat, tapi satu ketika dia sedang murojaah, kemudian minum, gitu ya, pegang gelas. Ketika dia murojaah hafalannya ditegur, ada yang salah. Kenapa, Ma? Ini lepas tangannya. Perang seringkali gelas pecah. Jadi si ibu enggak boleh ngajak ngomong si anak ketika anak sedang memegang sesuatu. Ini pasti lepas. Kenapa? Karena otak asosiatifnya tidak bekerja refleks. Kalau kita kan diajak ngomong, diajak bercanda, ini tetap seimbang kan? Misalnya kayak penari piring, ya? Ya, penari piring gimana pun gitu ya. Otaknya bekerja, tapi sayangnya waktu menari dia kerja, tapi urusan sholat enggak kerja, otaknya ada lumpuh. Waktu dia bawa mobil kerja otaknya, tapi giliran sholat dia enggak mampu mensinkronize. Wah, keren banget bahasanya, gimana ya? Reflek jiwanya orang yang terbiasa dengan sholat khusyuk yang terlatih itu, Allahu Akbar. Ini terus terang, mungkin saya mengukur diri saya sendirilah yang bodoh, yang hina ini. Kadang sholat itu kosong dari Allah. Kadang itu, walaupun dia menyebut nama Allah, tapi kosong dari Allah hatinya. Karena dia tidak iqbal Allah. Ada orang iqbal menghadap Allah, tapi tidak muraqabah. Jadi iqbal, muraqabah, khusyuk. Coba lihat tiga tingkatan ini ya. Ada orang yang sholatnya al-iqbal. Allah, waktu mungkin niatnya pakai usoli silahkan. Allahu Akbar, udah menghadap kiblat, mustaqbilal qiblati adaan gitu lillahi taala, Allahu Akbar. Ini sudah iqbal. Karena ikut imam, jadi ikut imamnya diajak kemana aja kan, ikut sama imam kan. Enggak, pikiran dia sendiri kemana-mana. Jadi imam salah dia juga ikut salah. Udah, dia udah menghadap Allah lah kira-kira, tapi dia tidak muraqabah. Yang muraqabah itu ya, yang muraqabah itu karena dia menghadap Allah, kalau imam salah dia bisa koreksi lah kira-kira begitu. Dia muraqabah dalam pengawasan. Tapi yang paling tinggi adalah khusyuk. Nah, ini mudawahmanya di sini. Di sifat yang pertama. Kalau sifat yang ke-8 lebih tinggi lagi, yuhafizun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Sudah konsisten kemudian dijaga, diprotek dengan ibadah sunnah, dijaga hatinya supaya sholat dalam keadaan selalu berkomunikasi dengan Allah, menemukan ayat-ayat tentang azab akhirat, dia kemudian menangis dan bergetar sekujur tubuhnya. Nah, disinilah rahasia-rahasia sholat yang saya sendiri sampai hari ini ya masih harus terus belajar. Kalau ada ilmu tentang sholat, jangan-jangan udah ada yang gak baca ilmu sholat lagi nih, karena ngerasa sudah khatam dulu. Belajar sholat waktu di SD, waktu di madrasah, waktu di pesantren. Sekarang yang penting sudah sholat 5 waktu, sudah, jangan-jangan levelnya masih iqbal, belum muraqabah. Ya. Tapi kayaknya di sini udah khusyuk semua lah ya. Ini kelihatan dari wajahnya melas. Memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini hari ini kita baru melihat secara garis besar, dan hari ini saya baru menceritakan tentang sholat, tapi setidaknya dari 8 sifat itu pada hari ini saya ingin tanamkan, coba deh naikkan grade sholatnya. Coba sekarang terka sendiri, sholat kita pada level apa dari 3 level itu di dalam hati masing-masing nih. Ya, yang pertama merasakan kehadapan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi bacaan enggak nge ya, karena mungkin kurang ilmu gitu, kemudian fokusnya kadang ada, kadang blank gitu ya, kadang tepat, kadang lupa jumlah rakaat. Ini menghadap, kriteria ini masih level menghadap. Level selanjutnya adalah level muraqabah. Muraqabah itu dalam keadaan kondisi awas, kondisi waspada bahwa kita sedang menghadap Allah, tapi enggak paham semuanya. Cuma Allahu Akbar, Allahumma Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar semua yang memujinya. Allahu Akbar, kemudian sujud. Tetapi enggak semua bacaan itu dapat dinikmati. Ini level kedua, muraqabah. Nah, yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk. Semua yang dia lakukan penuh kesadaran dan ada interaksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya. Perjalanan mi'rajnya ruh seorang mukmin itu dia rasakan betul. Nah, inilah yang orang paling beruntung. Kalau sudah sampai pada level itu, nanti akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita. Jadi perilaku keseharian kita, kita ini sama-sama pakai hijab, sama-sama pakai peci gitu ya, sama-sama mengerjakan sesuatu, tapi hakikatnya beda. Elemen-elemen tubuhnya ada yang sudah terwarnai dengan sholat, ada yang belum terwarnai dengan sholat. Di sini perbedaan mendasar manusia itu. Nah, yang paling beruntung adalah orang yang aktivitas hidupnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai sholatnya. Selalu ingat kepada Allah, selalu menghadap kepada Allah, itu perilaku. Paling kedua, ingat Allah dan perilakunya senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya cuma ingin mengingatkan kembali karena mungkin merasa sudah sholat selama ini, tapi mudawamah dan muhafadzah, dua sholat belum sampai. Satu mudawamah, satu muhafadzah. Alladzina hum ala sholatihim daimun, ini mudawamah yang konsisten. Yang kedua, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, muhafadzah, dijaga betul. Mulai dari wudunya, sholat sunahnya, kondisi hatinya sebelum mulai masuk sholat, bacaan-bacaannya, kemudian sampai kepada perbuatannya di sholat, di luar sholatnya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dianugerahkan kekuatan sempurna sholatnya, sampai ke tingkat sholat khusyuk. Setelah khusyuk, kemudian dijaga dengan muhafadzah, ditambah mudawamah, konsisten, dan yang kedua ditambah muhafadzah, selalu dijaga. Ingin sekali menjawab pertanyaan tetapi sudah habis waktu. Insyaallah nanti minggu depan lah ya kita jawab karena habis waktunya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.